Konsultasi Syariah. Bayar zakat mal ketika Idul Fitri. Pertanyaan, jika ada orang yang belum zakat mal ketika Ramadan, bolehkah dibayarkan ketika Idul Fitri? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Untuk zakat mal, Nabi SAW menetapkan agar dikeluarkan ketika memiliki harta satu nisab dan telah genap setahun. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar, sementara dari 40 dinar masing-masing diambil 1 dinar 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Artinya, pembayaran zakat mal tidak harus di bulan Ramadan dan memang tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab tahun 37 Hijriah, si A memiliki tabungan satu nisab senilai 45 juta. Jika uang si A tidak berkurang, kapan dia bayar zakat? Jawabannya, Rajab tahun 37 Hijriah, tidak harus ketika Ramadan. Oleh karena itu, tidak masalah Anda membayar zakat mal ketika Idul Fitri selama Anda sudah memiliki harta satu nisab. Apakah boleh dibayar sebelum genap satu tahun? Pendapat yang kuat dibolehkan. Demikian, Allahu A'lam.